yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasihmu padaku. Yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Here I am to praise you, and here I am to worship you.